Boleh minta tepuk tangannya buat Adela di sini mana dulu? Alhamdulillah. Halo. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Dijawab dong. Selamat malam. Masa jawabnya jarang goyang? Kamu gimana sih, Mas? Oke, itu tadi sudah dikasih lagu yang berjudul Mengapa Ada Dusta. Kali ini next lagu yang kedua ya. Oke, baiklah. Di lagu yang selanjutnya ini saya spesialkan buat semuanya dari sini. Buat inces-inces juga. Baru datang ya? Oh, baru datang. Selamat datang ya. Oke, yuk bersama Adela. Lagu yang kedua. Yuk. buat raja-raja sawernya yang sudah